بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، ikhwati fillah, baik ikhwan yang sudah duduk tertib diam, juga akhwat yang juga masih ngobrol, dan para pendengar radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, alhamdulillah sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kita Bulughul Maram. Kita sudah sampai pada bab salat musafir. Hadis yang sekarang akan kita bahas, hadis yang diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta maksiatuhu. Rawahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Hibban, wa fi riwayatin kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha tinggi mencintai kalau keringanannya dilaksanakan sebagaimana dia mencintai, sebagaimana dia membenci kalau kemaksiatannya dikerjakan. Hadis ini kata Imam Ibnu Hajar diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Dan dalam riwayat lain dikatakan, sebagaimana Allah mencintai kalau azimah-azimahnya dilaksanakan. Hadis ini sahih. Selain riwayat yang baru saja disebut, hadis ini juga memiliki syawahid. Syawahid jamak dari syahid, maknanya penguat. Tapi penguat yang diungkapkan dengan kata-kata syahid adalah penguat yang bersumber dari sahabat lain. Kalau yang ini kan dari sahabat Ibnu Umar. Ada riwayat lain bersumber dari sahabat lain, di antara Ibnu Abbas, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Syairazi, juga Ibnu Mas'ud, riwayat Imam At-Tabrani dalam Al-Kabir, juga Abu Hurairah dalam hadis riwayat Abu Nuaim, juga Anas bin Malik, dikeluarkan oleh Ad-Dulabi dan Abu Darda dalam riwayat At-Tabrani serta dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Hadis ini sahih. Ada tiga masalah yang diterangkan dalam hadis ini yang perlu kita perjelas. Tiga masalah ini, pertama rukhsah, jamaknya adalah rukhas. Sebab dalam kalimat hadis ini ada kata innallaha ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai kalau rukhsah-rukhsahnya dikerjakan. Ini masalah pertama tentang rukhsah yang akan kita terangkan. Kedua, ma'asi, jamak dari maksiat, diambil dari kata sebagaimana Allah membenci kalau maksiat-maksiatnya dikerjakan. Ketiga, azaim, jamak dari azimah, sebagaimana dalam kalimat terakhir dari hadis ini, kama yuhibu an tu'ta azaimu, sebagaimana Allah mencintai kalau azimah-azimahnya dilaksanakan. Tiga poin itu yang nanti insyaallah akan kita bahas. Sebelum itu, kita akan jelaskan aspek yang berkaitan dengan masalah tauhid dari hadis ini, yaitu perkataan Rasulullah SAW, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala. Makna ta'ala artinya yang maha tinggi. Dan ini salah satu di antara sifat Allah Azza wa Jalla, baik tinggi dalam zat ataupun tinggi dalam sifat. Ketinggian Allah baik dalam hal zat ataupun dalam sifat didukung oleh seluruh jenis dalil yang lima. Dalil untuk menguatkan sesuatu ada lima. Pertama Al-Quran, kedua sunnah, ketiga ijma, keempat akal, kelima fitrah. Kelima jenis dalil ini seluruhnya menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla maha tinggi, baik maknawi dalam arti Allah itu sifat-sifatnya tinggi, tidak memiliki aib, tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki perkara-perkara yang tidak layak bagi dirinya. Ataupun tinggi juga dalam hal zat, maknanya zat Allah tinggi di atas seluruh makhluknya, karena Allah istiwa atau tegak di atas arsy, sebagaimana firman Allah sendiri dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu alal arsyish tawa, Allah itu istiwa di atas arsy. Makna istiwa adalah tegak di atas arsy. Wallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsummastawa 'alal 'arsy. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi pada waktu 6 hari kemudian dia istiwa di atas 'arsy. Makna istiwa adalah tegak. Allah tegak di atas 'arsy. Tapi tegaknya Allah di atas arasy, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai di kalangan makhluknya. Tegaknya Allah tidak sama dengan tegaknya tiang listrik di atas tanah. Tegaknya Allah di atas arasy tidak sama dengan tegaknya tentara ketika berdiri di atas tanah. Tidak sama dengan tegaknya tiang listrik di atas tanah. tidak sama juga dengan tegaknya batang pohon di atas pangkalnya, di atas akarnya. Karena Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupainya sesuatu pun dari sifatnya. Maka wajib kita yakini Allah tegak di atas arsy karena Allah menerangkan demikian dalam Al-Qur'an. Tapi wajib diyakini tegaknya Allah di atas arsy tidak ada yang menyerupai di kalangan makhluknya ketika si makhluk tegak di atas sesuatu yang lain. Dan tegaknya Allah di atas arsy terpisah dari arsy, tidak bertumpu pada arsy. Sehingga apapun yang terjadi pada arsy tidak berpengaruh apa-apa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah maka Allah Maha Tinggi, karena keberadaan Allah berada di atas seluruh makhluknya. Sedangkan kita tahu makhluk tertinggi adalah arsy. Sudah kita terangkan di hari Jumat 2 pekan yang lalu sebuah hadis yang menerangkan keberadaan arsy. Di atas langit yang 7 ini ada air, di atas air ada kursi, kursi Allah. Di atas kursi ada air lagi dan di atas air ada arsy. Di atas arsy tidak ada makhluk lain. Arsy itu makhluk Allah tertinggi dan juga terbesar. Allah istiwa di atas arsy. Allah paling tinggi di atas seluruh makhluknya. Makanya dikatakan Allah itu Maha Tinggi, tinggi dari segi zat. Dan bukti-bukti ketinggian Allah tersebut didukung oleh seluruh dalil yang 5 macam. Baik ayat Al-Quran, hadis, realita, akal, dan fitrah. Ketika Nabi SAW dimi'rajkan menemui Allah, kemana dimi'rajkannya? Ke bawah, ke samping kiri, ke samping kanan, atau ke atas? Ke atas langit. Dia menemui Allah di sana. Walaupun bertemunya tidak melihat langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika para malaikat melaporkan amal-amal manusia di dunia, kemana malaikat melaporkannya? Ke langit, ke atas, kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah ada di atas. Demikian juga seluruh doa ditujukan, diangkat, dan seluruh amal soleh diangkat seluruhnya ke langit. Ke arah mana? Ke arah Allah Azza wa Jalla. Semuanya itu menunjukkan keberadaan Allah berada di atas seluruh makhluknya. Dan inilah makna dari bahwa Allah itu Maha Tinggi. Innallaha ta'ala. Sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi. Kalimat ta'ala dengan wazan tafa'ala lebih sempurna daripada kalimat ala saja. Kalau ala maknanya di atas, tapi ta'ala lebih sempurna lagi daripada kata-kata ala. Inilah penjelasan ringkas tentang Allah, innallaha ta'ala. Innallaha ta'ala yuhibbu ayyudaru khasuhu. Sesungguhnya Allah mencintai kalau keringanan-keringanannya dilaksanakan. Ini sifat kedua yang diterangkan dalam hadis ini dari sifat-sifat Allah, yaitu mencintai. Di antara salah satu dari sifat Allah adalah mahabbah. Allah mencintai. Makna mencintai di sini dengan makna hakiki yang layak bagi kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh mahabbah atau kecintaan Allah di sini ditakwil dengan makna lain seperti makna iradah. Oh, mencintai di sini maknanya menghendaki. Allah sendiri tidak memiliki sifat cinta. Akhirnya diingkari itu cinta. Karena makna mahabbah, makna cinta ditakwil dengan makna lain yaitu menghendaki. Baik menghendaki pahalanya, kenikmatannya, atau yang lain-lain. Apa alasannya? Alasannya kata mereka, mahabbah atau kecintaan maknanya adalah mailul insan ila ma fihi jalbu manfaatin aw daf'u madharrah. Cinta itu adalah kecenderungan terhadap sesuatu yang bisa memberi manfaat kepada dirinya, atau kecenderungan terhadap sesuatu yang bisa menolak madarat dari dirinya. Itu makna mahabbah. Jadi kalau Allah memiliki sifat mahabbah, berarti ada makhluk yang bisa memberi manfaat kepada Allah, dan itu mustahil dan tidak boleh. Itu kata mereka. Makanya mahabbah ditolak oleh mereka dari diri Allah sebagai salah satu sifatnya. Ditolak. Dibantah oleh para ulama, mahabbah Allah berbeda dengan mahabbah makhluk. Walaupun sama istilahnya mahabbah atau cinta, tapi hakikat dan kaifiatnya berbeda. Sama aja kalau mereka, kalangan Asy'ariyah umpamanya, mentakwil makna mahabbah di sana dengan makna iradah. Sekarang kita tanya, apa makna iradah? Iradah itu kan menginginkan. Apa arti menginginkan? Menginginkan artinya kecenderungan terhadap sesuatu yang bisa memberi manfaat kepada dirinya, kan gitu ya? Sama kalau begitu maknanya. Kenapa mahabbah ditolak, iradah ditetapkan? Kalau mereka mengatakan, oh iradah Allah maknanya berbeda dengan iradah makhluk, kita jawab, begitu juga mahabbah Allah maknanya berbeda dengan iradah mahabbah makhluk. Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Nah jadi Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Tidak ada dari makhluknya yang bisa memberi manfaat sedikit pun kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai dikatakan dalam salah satu hadis qudsi, Allah berfirman, Yabna Adam, lau kana awwalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidi minkum ma zada fi mulki syai'a ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai anak Adam, seandainya seluruh makhluk dari awal sampai akhir di antara kalian, baik dari kalangan manusia ataupun jin, seluruhnya memiliki sebaik-baik hati manusia, hati di antara kalian. Umpamanya hati seluruh manusia dan jin itu hatinya sebaik hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lurus soleh semuanya, sesoleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya ibadah dengan kualitas dan kuantitas ibadah yang maksimal, yang dahsyat. Maka semuanya itu tidak menambah sedikit pun pada kekuasaanku. Seluruh ibadah dan tauhid serta amal yang dilakukan oleh makhluk tidak memberi manfaat apapun kepada Allah, walaupun hanya sedikit. Oleh karena itu, kenapa Allah menyuruh manusia ibadah kepada Allah? Bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan manusia itu sendiri. Sebagai ilustrasi, kalau umpamanya guru atau orang tua menyuruh anaknya belajar untuk kepentingan orang tua atau si anak? Untuk kepentingan si anak. Demikian juga upaya pelatih melatih anak-anak latihnya, murid-muridnya, baik olahraga, bela diri atau apapun. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan murid-murid itu sendiri. Ini manusia dengan manusia. Apalagi Allah kepada makhluknya. Jadi manusia atau seluruh makhluk bergabung memberikan manfaat kepada Allah dengan sesuatu, maka tidak ada sedikit pun yang bisa memberi manfaat kepada Allah. Demikian juga mudharat. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam salah satu hadis qudsi, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Sesungguhnya kalian tidak bisa menyampaikan sebuah madarat yang kalian timpakan kepadaku lalu memadaratkan aku. Enggak. Atau kalian tidak akan mampu memberi manfaat kepada sesuatu yang kemudian bermanfaat untukku. Enggak. Hadis qudsi ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, makna mahabbah bagi Allah Azza wa Jalla berbeda dengan mahabbah yang dimiliki oleh manusia. Yang apabila manusia umpamanya ya, sesuatu yang dicintainya hilang. Kalau orang umpah meninggal atau pergi, kalau barang umpah hilang, dicuri atau rusak, apa yang dirasakan oleh manusia? Sedih, menangis, kecewa, bisa stres. Lalu apa akibatnya? Akibatnya berpengaruh kepada ucapannya, tindakannya, dan seluruh jalan hidupnya di masa setelah itu. Adapun Allah tidak. Walhasil mahabbah adalah sifat yang tetap bagi Allah Azza wa Jalla secara hakiki dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Dan mahabbah Allah tidak sama dengan mahabbahnya makhluk. Jadi wajib kita meyakini salah satu di antara sifat Allah adalah mahabbah. Allah suka mencintai. Dijelaskan dalam banyak Al-Quran dan hadis yang sahih. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Wallahu yuhibbul muttaqin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan seterusnya. Dalam ayat banyak, termasuk dalam hadis ini juga, dikatakan innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Sesungguhnya Allah mencintai kalau keringanan-keringanannya dilaksanakan. Wajib kita meyakini Allah punya sifat mahabbah. Karena Allah menjelaskan itu dalam Al-Qur'an, juga dalam hadis yang sahih, baik hadis qudsi ataupun hadis nabawi yang sahih, sehingga wajib kita meyakini hal itu. Tapi wajib juga kita meyakini bahwa mahabbah Allah berbeda dengan mahabbah makhluk manapun. Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupai. Atuh, jangankan mahabbah Allah dengan makhluk, mahabbah makhluk dengan makhluk saja sudah berbeda ya. Manusia mencintai pasangannya, anaknya, kawannya. Binatang juga ya, mencintai pasangannya, anaknya, atau kawannya. Apakah hakikat dan perwujudan dari cinta ini sama apa tidak? Tidak sama, berbeda. Itu makhluk dengan makhluk, apalagi makhluk dengan Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat laisa kamitslihi syai'un Asy-Syura ayat yang ke-11, Allah itu tidak ada yang menyamainya. Adapun makna rukhsah, Allah mencintai kalau rukhsahnya dilaksanakan. Secara bahasa, rukhsah adalah as-suhulah. As-suhulah itu kemudahan. Maknanya Allah memberikan kemudahan kepada makhluk, mengizinkan kepada makhluk untuk mengambil kemudahan tersebut. Dan inilah makna yang benar. Allah mencintai kalau hambanya ini melaksanakan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah membenci kalau hamba-hambanya bermaksiat. Ucapan kama yang dalam bahasa Indonesianya sebagaimana memiliki dua makna, dua arti. Arti yang pertama, kama di sini litasybih. Litasybih itu untuk menyerupakan atau menyamakan. Artinya apa? Artinya kadar kecintaan Allah kepada hamba yang melaksanakan keringanan dari Allah sama besar, sama kadarnya dengan bencinya Allah kalau hambanya bermaksiat kepada Allah. Sebesar apa sih kebencian Allah kepada hambanya yang maksiat? Sangat tergantung dari jenis kemaksiatan. Ada kemaksiatan kecil, ada kemaksiatan besar. Maksiat dalam bentuk memandang wajah lawan jenis, dengan maksiat berzina dengan lawan jenis tersebut, sama tidak? Berbeda. Lebih besar mana? Lebih besar berzina tentu saja. Jadi kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba berbeda-beda kadar dosanya, kadar kesalahannya. Dan perbedaan kadar dosanya menentukan perbedaan kadar azab. Lebih besar kadar kemaksiatannya, lebih dahsyat azabnya. Azab untuk orang yang hanya memandang wajah seorang wanita yang bukan mahram berbeda dengan azab yang disiapkan bagi orang yang berzina secara langsung. Walaupun dua-duanya sama-sama dosa, sama-sama maksiat, sama-sama melanggar ayat. Memandang melanggar ayat, berzina juga melanggar ayat. Ayat yang dilanggar ketika seseorang memandang lawan jenis, surat apa? An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk wanita. Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakan kepada laki-laki mukmin, dalam mereka menundukkan pandangannya. Melihat ada wanita yang cantik, nengadah dia melotot. Dekicip-kicip. Disertai penghayatan yang penuh khusyuk dalam hal itu. Melanggar ayatnya. Dosa tidak? Dosa. Apalagi kalau sampai berzinah dengan seluruh badan, dosanya jauh lebih besar. Sama-sama dosa, sama-sama haram, sama-sama maksiat, tapi kadar dari dosa dan kemaksiatannya berbeda tergantung dari jenis perbuatan maksiatnya. Yang jelas, apapun bentuk kemaksiatannya, Allah siapkan azab yang setimpal dengan kadar dari dosa yang dihasilkan dari kemaksiatan itu. Dan kadar siksanya menjadi simbol dari kebencian Allah terhadap perbuatan maksiat itu. Sebesar itulah kadar kecintaan Allah kepada hamba yang melaksanakan rukhsah, yang melaksanakan keringanan-keringanan dari Allah Azza wa Jalla sebagaimana dalam hadis ini. Inilah makna kama yang pertama, litasybih. Makna yang kedua disebut lita'lil. Ini penjelasan Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Li ta'lil artinya untuk menerangkan sebab, yakni kama annahu yakrahu an tu'ta ma'al maksiyah fa innahu yuhibbu an tu'ta ar-rukhas. Maknanya, karena Allah telah membenci kalau kemaksiatan-kemaksiatannya dilaksanakan, kalau hambanya melakukan kemaksiatan, karena itu pula lah sebaliknya, mafhum mukhalafah, kalau rukhsahnya dilaksanakan Allah suka, Allah cinta terhadap perbuatan seperti itu. Inilah makna kama di dalam hadis tersebut. Adapun makna al-karoha, al-karoha bahasa kitanya benci. Makna karoha adalah al-bughdhu. Bahasa kitanya benci atau marah. Ada enggak padanan kata lain selain benci dalam bahasa Indonesia? Tidak suka paling ya. Kalau dalam bahasa Sundanya banyak tuh. Apa bahasa Sundanya benci? Ngewa. Terus ijit, cua, geleh, sebal, tersep. Nah, banyak itu. Itu al-karoha atau al-bughdhu. Dan ini termasuk salah satu di antara sifat Allah Azza wa Jalla yang Allah terangkan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam wa sa'at masir. Itu ayat menyatakan begitu. Allah benci kepada mereka, marah kepada mereka, dan melaknat mereka, dan menyediakan mereka azab yang pedih, kan gitu. Termasuk dalam surah Al-Fatihah ayat yang terakhir, ghairil maghdub, bukan orang yang dibenci. Siapa yang membencinya? Allah. Bukan orang yang dimurkai. Siapa yang dimurkai, yang memurkainya? Allah Azza wa Jalla. Dan al-bughdhu atau membenci termasuk salah satu sifat Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis yang sahih dan yang jumlahnya sangat banyak dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah. Dan sifat bughdunya berbeda dengan bughdunya makhluk. Sebagaimana Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupai. Apanya? Apanya aja, semuanya tidak ada Allah itu yang serupa dengan makhluk. Termasuk sifatnya. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Walaupun sama dalam hal penyebutan dari sifat itu. Seperti mendengar. Mendengarnya sama. Allah mendengar, makhluk juga mendengar. Ya. Tapi hakikat dan kaifiat mendengarnya berbeda. Allah melihat, makhluk juga melihat, sama sebutan melihatnya. Tapi melihatnya Allah, hakikat dan tata caranya berbeda dengan melihatnya manusia. Jangankan Allah dengan manusia, Allah dengan binatang saja mendengar dan melihatnya sudah berbeda caranya dan kemampuannya serta hakikatnya. Ada gak binatang yang buta yang tidak bisa melihat? Ada banyak. Tapi bagaimana mereka bisa mengetahui kondisi lingkungan sekitarnya? Hanya mereka yang tahu. Bagaimana cara mereka mengetahui? Kita gak tahu. Mendengarnya, melihatnya, merasakannya, seluruhnya berbeda. Itu makhluk dengan makhluk. Apalagi makhluk dengan khaliq, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, seperti juga mahabbah, al-bughdhu termasuk salah satu di antara sifat Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah. dan tidak sama dengan bughdhu yang dimiliki oleh makhluknya. Maka wajib kita meyakini al-bughdhu sebagai salah satu sifat Allah karena Allah menetapkan itu dalam Quran dan Sunnah, dan wajib kita meyakini bughdhunya Allah berbeda dengan bughdhunya makhluk dan tidak sama. Wa an antu'ta maksiatuhu, Allah benci kalau kemaksiatannya dilaksanakan. Apa makna maksiat? Berkata Syaikh Utsaimin, al-maksiyatu hiya al-khuruju anit ta'ah. Maksiat itu keluar dari ketaatan. Maknanya mukhalafatul amri fil ma'murat wal wuku' fil manhi anhu fil manhiya. Maknanya adalah menyimpang dari apa yang diperintahkan dan terjerumus ke dalam apa yang dilarang. Ketika diperintahkan tidak dilaksanakan, ketika dilarang malah melaksanakan. Keluarlah dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itulah, karena kemaksiatan itu keluar dari ketaatan, maka Allah membenci perbuatan maksiat tersebut. Dikatakan di dalam hadis ini, kama yakrahu an tu'ta maksiatuhu. Allah mencintai kalau keringanan-keringanannya dilaksanakan, sebagaimana Allah membenci kalau kemaksiatannya dilakukan. Melakukan kemaksiatan kepada Allah dalam dua bentuk. Bentuk pertama adalah meninggalkan perintah. Bentuk yang kedua adalah melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maksiat. Dan maksiat memiliki pengaruh yang dahsyat, baik untuk kehidupan pribadi, keluarga ataupun masyarakat, baik untuk jiwa ataupun untuk raga, baik untuk dunia ataupun untuk akhirat. Dampaknya pasti apa? Buruk. Sebagaimana taat membawa pengaruh baik, baik terhadap lahir ataupun batin, pribadi ataupun keluarga dan masyarakat, dunia ataupun akhirat. Tapi kita tidak akan menjelaskan seluruhnya itu, karena bukan itu esensi dari materi kita sekarang. Mungkin itu nanti jadi judul sebuah daurah, maksiat dan dampak buruknya umpamanya, taat dan dampak baiknya. Mungkin suatu saat bagus untuk diapa? Dibahas. Yang jelas, kemaksiatan tersebut dalam dua wujud, dalam dua bentuk, baik melalaikan perintah ataupun melanggar apa yang dilarang oleh Allah SWT, dan itu semuanya dibenci oleh Allah SWT. Inilah maksiat. Rukhsah kita sudah bahas, maksiat juga sudah bahas, tinggal satu lagi apa? Azimah. Azimah jamakna azaim. Azimah maknanya ma'zumah. Azimah bentuk katanya disebut isim fa'il. Bagi ikhwan dan akhwat, juga pendengar Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, pasti yang pernah belajar bahasa Arab tahu apa itu isim fa'il dan apa itu isim maf'ul. Isim fa'il itu kata benda yang bermana subjek, pelaku. Doroba, memukul, itu telah memukul, itu disebutnya kata kerja. Fi'il madhi bentuk lampau kata kerja. Orang yang memukul atau isim fa'ilnya disebut dorib, doribun. Jalasa, jalisun, kataba, katibun, dan seterusnya. Itu isim fa'il. Kadang kalau mau dibentuk bentuk mubalaghah menjadi fa'ilun, seperti umpamanya azimun, diberi kata atau huruf ta marbutoh lil mubalaghah jadi azimatun. Azimah bentuk isim fa'il, tapi maknanya maf'ul, maknanya objek. Dan dalam bahasa Arab dan juga digunakan dalam Al-Quran, banyak bentuknya isim fa'il tapi maknanya isim maf'ul. Contoh ar-rajim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Rajim ini isim fa'il tapi maknanya marjum. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang rajim. Mana asalnya rajim itu yang melempar, yang melaknat. Tapi di sini maknanya lah marjum, yang dilaknat. Contoh lagi dalam Dajjal, al-Masih. Al-Masih maknanya al-Mamsuh, yang dihapus salah satu matanya. Contohnya lagi al-Qatil. Qatil maknanya al-Maqtul, yang dibunuh. Contohnya lagi al-Dhabih. Al-Dhabih isim fa'il tapi maknanya yang disembelih. Nah, termasuk azimah maknanya adalah ma'zumah, bentuk katanya isim fa'il tapi maknanya isim maf'ul. Apa makna al-ma'zum? Al-ma'zum maknanya asyai'ul mu'akkad, sesuatu yang ditekankan secara kuat, itu ma'zum. Azimah maknanya ma'zumah, sesuatu yang ditekankan, yang diharuskan. Contoh, kalau seseorang manusia sudah bertekad, tekad itu apa? Keinginan yang kuat, disebut azimah. Orangnya azim, isim fa'ilnya azim. Makna azim adalah alladhi dzu iradatil qawiyah au muakkadah, orang yang memiliki keinginan yang kuat, yang ditekankan. Oleh karena itu, makna dari azimah yang sedang kita bahas adalah asyai'ul muakkad, sesuatu yang ditekankan. Contohnya adalah al-mafrudat wal-wajibat, contohnya perkara-perkara yang difardukan atau yang diwajibkan, maka itu ditekankan untuk dilakukan. Kewajiban disebut azimah, maknanya ma'zumah. Karena apa? Karena sesuatu yang ditekankan untuk dilakukan. Hal-hal yang diharamkan secara bahasa juga itu disebut azimah, yaitu sesuatu yang ditekankan untuk ditinggalkan. Adapun dalam hadis ini, Nabi bersabda, kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu, Allah mencintai kalau keringanan-keringanannya dilaksanakan sebagaimana Allah mencintai kalau azimah-azimahnya dilaksanakan. Makna azimah di sinilah hal-hal yang fardu, hal-hal yang wajib. Kalau dilakukan oleh manusia, Allah suka. Allah pun suka kalau keringanan-keringanannya juga dilaksanakan oleh manusia. Inilah tiga makna yang tersebut di dalam hadis ini: rukhsah, maksiat, dan azimah. Dari hadis ini ada beberapa faedah atau pelajaran yang kita ambil. Minimalnya ada 6 yang kita bisa jelaskan pada kesempatan sekarang ini. Pertama, kamalullahi bi'uluwihi dzati wal wasfi liqaulihi ta'ala. Hadis ini menerangkan sempurnanya Allah dalam hal ketinggian, baik dalam hal zat maupun dalam hal sifat. Allah maha tinggi, dan tingginya Allah tidak ada yang menyamai. Sudah kita terangkan apa yang ada di atas kita, langit. Menurut kita langit itu tinggi apa rendah? tinggi. Di atas langit ada langit lagi sampai 7. Di atas langit ketujuh ada air, di atas air ada kursi, di atas kursi ada air, di atas air ada arsy Allah, dan di atas arsy tidak ada makhluk lain. Dan Allah tegak di atas arsy. Tegak dengan makna yang layak bagi kemuliaan Allah dan tidak sama dengan tegaknya makhluk. Kalau umpamanya dikatakan kalau Allah tegak di atas arsy, arsynya nanti hancur, Allahnya jatuh dong. Nah, itu orang enggak paham. Menyamakan tegaknya Allah di atas arsy dengan tegaknya makhluk di atas sesuatu yang lainnya. Saya umpamai tegak di atas kursi nih. Kursinya reyot. Apa yang terjadi? Saya jatuh. Itu saya. Itu makhluk. Umpamanya tiang ini tegak di atas tanah, di atas fondasi. Fondasinya umpamanya enggak kuat, belah. Apa yang terjadi dengan si tiang itu? Mungkin amruk juga, tumbang, roboh, ya itu makhluk. Tapi tegaknya Allah di atas arsy berbeda dengan tegaknya makhluk di atas sesuatu yang lain. Nah, oleh karena itu wajib kita yakini Allah itu tegak di atas arsy karena Allah menjelaskan itu dalam Al-Qur'an dan hadis yang sahih tanpa mempertanyakan bagaimana tegaknya dan tanpa menyamakan tegaknya Allah dengan tegaknya makhluk dan tidak boleh mentakwil kepada makna lain. Inilah yang pertama, Allah Maha Tinggi baik dalam zat maupun dalam sifat. Kedua, isbatul mahabbatillah. Hadis ini juga menetapkan sifat mahabbah bagi Allah Azza wa Jalla. Allah mempunyai mahabbah. Enggak boleh kita ingkari kalau Allah mempunyai mahabbah, ya. Sama dong dengan makhluk gitu kan? Kita tanya lagi, kalau Allah tidak mempunyai mahabbah, apa tidak sama dengan makhluk? Sama. Malah dengan makhluk yang lebih hina, ya. Ada enggak makhluk yang tidak punya mahabbah? Banyak. Kalau dari kalangan manusia, kanibal. Ya. Ada enggak manusia yang enggak punya rasa cinta? Mungkin ada. Tapi itu yang enggak normal. Binatang punya mahabbah enggak? Punya. Ngacan, sagalak-galak na macan moal ngahakan anakna, gitu tanya. Duh, kamun kalaparan pisan. Tapi mahabbahnya macan berbeda dengan mahabbahnya manusia, apalagi berbeda dengan mahabbahnya Allah SWT. Yang jelas Allah SWT punya mahabbah. Enggak boleh kita ingkari hanya karena ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Karena mengingkari sifat mahabbah bagi Allah juga sama aja nanti terjerumus ke dalam penyerupaan Allah dengan makhluk yang tidak punya rasa cinta. Batu, pohon, enggak punya itu mahabbah. Ya. Dan itu makhluk yang lebih hina daripada manusia. Ketiga, sa'atu karamihi wa jaudihi haitsu yuhibbu minal ibad ayyatu rukhas. Hadis ini pun menerangkan luasnya kedermawanan Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Bagir. Allah Maha Dermawan, Allah Maha Berehan. Ya. Tukang tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, mere maweh kapapada manusia. Ah, kapapada manusianya salah sebab Allah bukan manusianya. Ah, keluasan kedermawanan Allah dengan cara apa? Mencintai kalau hambanya ini mengambil keringanan dari dirinya. Coba kalau ada orang ya memberi kepada kita suatu pemberian yang berharga, dia senang kalau pemberian itu kita terima. Kita sebut orang itu dengan sebutan apa? Ini orang dermawan banget ya. Ini orang baik banget. Kita gak berani menolaknya. Kalau menolak dia bisa kecewa, dia bisa marah. Berbedalah seorang pribumi, begitu kedatangan tamu gitu ya, sediakan air, sediakan makanan, baik kue atau apa, tek, dibiarkan, tidak di apa, tidak dipersilakan, atau dipersilakannya basa-basi, silakan silakan minum kalau mau. Dan kita juga agak ragu-ragu nih. Tapi kalau umpamanya begitu tamu duduk, pribumi kemudian menyuruh pembantu atau keluarganya menghidangkan makanan, minuman, lalu diasong-asong, ambil. Enggak mau diambil, diasongkan. Ayo ambil. Gitu kan? Seneng si tamu. Bisa langganan nanti. Itu orang disebut dermawan. Oleh karena itu, salah satu wujud kedermawanan Allah Azza wa Jalla, Allah suka kalau rukhsahnya diambil oleh manusia, oleh hamba-hambanya. Dan ini menunjukkan apa? Luasnya kedermawanan Allah Azza wa Jalla. Apakah ada apakahnya? Ilustrasi yang baru saya sebutkan itu tidak termasuk tasbih. Tadi kita atau saya mengumpamakan dengan orang dermawan ketika ketamuan gitu ya. Itu dijadikan ilustrasi bagi kedermawan Allah. Apakah itu tasbih? Kita jawab iya, tasbih. Boleh apa tidak? Tergantung. Tasbih ada dua. Pertama, tasbihnya umpamanya penyerupaan secara persis, maka tidak boleh. Dermawannya Allah sama dengan dermawannya orang terkaya yang dermawan, itu tidak boleh. Itu tasbih yang terlarang. Kalau tasbihnya tasbih aula, maka boleh. Tasbih aula itu contohnya umpamanya, kalau manusia saja bisa melihat, mengetahui gerak-gerik orang lain dari jauh melalui satelit, ya, kamera yang dipasang di satelit dengan ketajaman sekian gitu ya, bisa digeser-geser, itu lagi ngumpet di balik semak-semak, kelihatan manusia aja bisa gitu, apalagi Allah SWT ya. Kalau manusia dengan satu benda bisa menghancurkan satu pulau seperti Hiroshima dan Nagasaki dihancurkan oleh bom atom, manusia aja bisa, apalagi Allah. Boleh enggak? Boleh. Ini namanya qiyas aula, perbandingan atau qiyas analogi, tapi dengan menjelaskan kemampuan Allah jauh lebih lagi di atas makhluknya. Kalau manusia bisa membuat alat yang menyebabkan kita bisa berbicara dari tempat yang jauh, dari sini kita bisa berbicara dengan orang di Jakarta, dengan orang di luar pulau, di luar negeri gitu kan, itu manusia. Apalagi Allah mampu membuat ahli surga bisa komunikasi dengan ahli neraka di akhirat nanti. Dan itu jelas dalam Al-Quran. Itu namanya qiyas aula dan itu boleh. Oleh karena itu, kalau tadi saya mengatakan manusia saja yang dermawan, begitu karakternya tuh. Ada tamu diasong-asong. Apalagi Allah SWT lebih dermawan lagi daripada itu. Dan salah satu bukti kedermawanan Allah dengan kadar yang jauh lebih besar daripada manusia adalah Allah suka kalau keringanan-keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dilaksanakan oleh hamba-hambanya. Maka itu yang disebut dengan qiyas aula, maka itu dibolehkan. Keempat, annahu yambagi lil musafir ayyatarakhasa bi rukhasis safar wa hadha wajhu syahid min hadzal hadis. Hadis ini pun menerangkan bahwa musafir hendaklah mengambil rukhsah safar. Dan inilah aspek penguat, aspek yang ditekankan dari hadis ini. Kalau ada orang yang berkata, fa idza qala qailun minal musafirin ana la yashuqu alayya al-itmam fala ithm. Kalau ada orang yang berkata dari kalangan musafir, saya tidak merasa berat, tidak keberatan sedikit pun walaupun saya sholat sempurna 4 rakaat, maka tidak ada dosa bagi saya. Malah dengan 4 rakaat efek positifnya ke jiwa lebih gitu kan, ibarat makan mah lebih wareg. Wareg mana makan 2 piring dengan 4 piring, warung empat piring. Orang yang merasakan kenikmatan dengan sholat lebih puas mana, dua rakaat apa empat rakaat? Tentu saja empat rakaat. Dan tidak merasa keberatan. Bolehkah bila ada musafir yang mengatakan begitu? Kita jawab, hadza khilafu ma yuhibbuhu Allah. Ini menyimpang dari apa yang dicintai oleh Allah. Allah cinta kalau kamu melaksanakan dispensasi, keringanan dari Allah SWT. Allah cinta. Kalau ini tidak dilaksanakan, Allah tidak lagi mencintai orang itu. Bahkan seperti yang pernah saya kutip, Al-Imam Ibnu Katsir menukil hadis bahwa Allah SWT kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man lam ya'khudh rukhsata minallah fa 'alaihi minal itsmi mithla jabalil Uhud." Siapa orang yang tidak mengambil rukhsah dari Allah, dia memikul dosa sebesar gunung Uhud. Dan ini riwayat dijadikan sebagai dalil bagi para ulama yang mewajibkan diambilnya rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hal itu, mana yang lebih utama ketika musafir? Apakah qasar, apakah sempurna? Hukum asal qasar. Kalau qasar dibolehkan oleh seluruh ulama bagi yang musafir. Tapi kalau melaksanakan salat secara sempurna ketika safar, sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama mengharamkan, maka dia berada pada posisi yang diperselisihkan. Tapi kalau dia mengqasar, berada pada posisi yang aman bagi semua pendapat ulama. Tidak ada ulama yang menyatakan, oh qasar ketika safar itu makruh, enggak ada sama sekali yang begitu. Ikhtilafnya dua, maksimal tiga. Dua itu pertama azimah, yang kedua sunnah muakkadah. Yang menyatakan mubah pun tidak ada. Apalagi yang menyatakan makruh, apalagi haram. Sehingga apabila seorang musafir mengqasar sholat, dia aman dari celaan pihak manapun. Tapi kalau seorang musafir melaksanakan sholat empat rakaat, dia aman dari celaan sebagian ulama, tapi tidak aman dari celaan ulama lain yang mewajibkannya. Mana yang lebih utama, qasar apa tidak? Hukum asal lebih utama qasar bagi musafir, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Contohnya umpamanya ketika musafir harus berjamaah dengan imam yang mukim, maka ya empat rakaat nggak boleh. Dia dua rakaat, imamnya empat rakaat, nggak boleh. Umpamanya ketika imam tahiyat awal, dia niatnya tahiyat akhir. Ketika imam bangkit lagi ke rakaat ketiga, dia salam. Ini orang desersi. Tahu desersi? Lari dari kewajiban. Kewajiban makmum itu taat kepada imam loh. Jangan desersi. Innama ju'ilal imamu liutamma bih. Termasuk bagaimana kalau makmum sholat maghrib berimam kepada imam yang sholat isya. Pernah gak kejadian? Pernah. Umpamanya kita musafir, pas maghrib tiba kita masih kejebak macet, gak ada tempat untuk sholat, berhenti di jalan. Nah, akhirnya udah pas umpamanya sampai di masjid ngong teh adzan isya, kita belum maghrib, kita masuk masjid dalam keadaan berwudu ngong komat ya, kemudian imam takbir untuk sholat apa? Sholat isya, kita belum sholat maghrib. Pertama, banyak kesalahan kaum muslimin dalam kasus seperti pertama, banyak orang yang melaksanakan sholat isya maghribnya diakhirkan, keliru. Apa alasan dia? Alasannya harus yang punya waktu dulu, yang punya waktunya kan isya ya. Mana dalilnya bahwa itu harus yang punya isya, yang punya waktu dulu? Dalilnya menyatakan ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulailah oleh kamu dengan apa yang Allah memulai dengan hal itu. Lebih mulai, lebih awal mana maghrib dengan isya? Maghrib. Maghrib dulu, enggak boleh Isya dulu. Walaupun dikerjakan pada waktu Isya. Kebanyakan jamaah haji dan umroh begitu tuh, kalau umpamanya dijamak, menjamak maghrib dengan Isya, Isya dulu, kemudian maghrib. Menjamak asar dengan zuhur pada waktu asar, asar dulu, kemudian zuhur. Itu keliru. Menyimpang dari apa? Dari hadis ibda'u bima bara'allahu bih. Dan ini kesepakatan para ulama dalam kitab-kitab fiqih dalam masalah ini. Oleh karena itulah, maka maghrib dulu. Terus bagaimana kalau imam Isya kita maghrib? Kekeliruan orang pertama tadi sudah dijelaskan, Isya dulu, padahal keliru, harusnya maghrib dulu. Kekeliruan kedua, karena maghrib 3 rakaat dan Isya 4 rakaat, banyak orang yang tidak ikut dari awal tapi masuk ke rakaat kedua biar klop. Ini keliru juga. Kalau masuk rakaat kedua berarti 3 rakaat kan, jadi imam salam kita salam. Kalau tidak sengaja boleh. Umpamanya kita memang terlambat, ini masih wudu, itu sudah takbir ruku gitu ya. Kita beres itu masuk rakaat kedua, iya enggak apa-apa begitu. Tapi kalau dari awal kita sudah ada di masjid, wajib kita mengikuti takbiratul imam, takbiratul ihram imam dari awal. Dan ikuti semua gerakan imam. Ketika rakaat ketiga, apa yang dilakukan imam? Berdiri kan, masuk ke rakaat keempat. Maka makmum wajib tasyahud akhir, karena dia salat maghrib 3 rakaat. Adapun dia tidak taat kepada imam karena ada uzur syar'i, yaitu harus 3 rakaat karena salat maghrib. Sampai di sini ulama memberikan dua opsi, dua pilihan. Pilihan pertama adalah melanjutkan sendiri, tasyahud sendiri, salam sendiri. Apa dalilnya? Dalilnya adalah uzur dari Rasul SAW kepada orang yang memiliki kepentingan mendesak, walaupun kepentingan dunia, untuk mufarakah dari imam. Kalau imam mumpah sholatnya lama, sementara makmum ini terburu-buru. Kalau zaman sekarang mungkin ngejar travel, ngejar kereta, ngejar pesawat, yang apabila mengikuti imam bisa ketinggalan, bisa hangus umpamanya. Apanya yang hangus? Tiketnya. Walaupun enggak dibakar. Maksud hangus di sana apa? Kata orang Sunda mah lapur lah gitu tanya, teka puluk. Lapur itu enggak ada bahasa Indonesianya. Hangus? Oh iya, hangus. Hangus mah tutung. Hangus mah tutung. Jadi tiketnya tutung tah. Lapur hangus, gosong. Maka dalam rangka, terus selain hangus juga acara penting kita di sana bisa batal. Dan ini menimbulkan madharat yang banyak. Maka dalam rangka menghindarkan itu, boleh dia mufarokoh dari imam, memisahkan diri dari imam, kemudian sholat sendiri, kemudian salam, kemudian pergi. Boleh, padahal itu untuk urusan dunia. Apalagi ini ada udzur syar'i. Karena harus 3 rakaat, maka dia boleh menyelesaikan sendiri sambil salam. Ini opsi yang pertama. Opsi kedua, kasus ini kan tidak ada di zaman Nabi SAW. Jadi murni ijtihad para ulama mujtahid. Jangan berijtihad sendiri, karena kita bukan mujtahid. Ilmu kita enggak cukup. Enggak memadai alat yang kita miliki untuk menentukan hukum dalam masalah ini. Lihat penjelasan para mujtahidin. Dan ijtihad para ulama dalam masalah ini sama. Kita baca fatwa dari Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Al-Utsaimin dan yang lain-lain. Itu opsi pertama. Opsi kedua, kita menunggu tasyahudnya imam. Jadi ketika kita tasyahud, walaupun kita sudah tamat bacaan tasyahudnya, kita tunggu imam sampai tasyahud dan salam bersama-sama salamnya imam. Dua opsi seperti itu. Setelah beres salam barulah kita qomat lagi untuk sholat isya sendirian. Nah, seperti itulah yang dijelaskan oleh para ulama dalam masalah ini. Faedah yang kelima, gak sempat. Sekarang sudah mau maghrib, mungkin cuma satu pertanyaan atau dua pertanyaan yang bisa kita bahas ya. Iya, sebelum membahas pertanyaan, ikhwan dan akhwat yang memiliki rizki sedikit berlebih pada bulan Januari dan mau berniat umroh, yuk bareng-bareng sama saya ya. Siapa yang berminat bulan Januari tanggal 19, silakan menghubungi saya langsung. Iya, pertanyaan afwan Ustaz, ada fatwa dalam kitab fatwa Syekh Jibrin, boleh seorang musafir tetap qasar 2 rakaat meski imamnya tam 4 rakaat. Ini informasi benar. Ini salah satu pendapat. Tapi ada tapinya. Kita pernah tabayun kepada para musyrik, ini pendapat yang syadz. Karena apa? Karena pertama bertolak belakang dengan nas hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bi, yang keduanya kewajiban mengikuti imam lebih kuat daripada kewajiban qasar. Semua ulama berdasarkan nas hadis menyatakan wajib mengikuti imam, adapun qasar ikhtilaf para ulama, terlebih tidak qasarnya karena ada udzur syar'i. Bagaimana hukum mengkawat gigi bagi laki-laki? Ada dua motivasi pasang behel, pasang beton di gigi. Motivasi pertama dalam rangka menghindari kerusakan yang akan terjadi apabila tidak pakai kawat. Umpamanya nyara rengsol gitu ya. Apa Sunda nanya rengsol teh? Karehol, kata-kata kene. Yang apa bila dibiarkan nanti copot satu demi satu karena daya tahannya kurang gitu ya. Sementara ini goyang terus mulut, ngemil terus. Lama-lama unger, naon unger teh? Goyang. Kemudian copot satu-satu, 17 tahun sudah ompong. Kalau tidak dikawatin akan seperti itu, maka dalam rangka pengobatan atau pencegahan terhadap hal itu dibolehkan untuk dikawat. Itu motivasi pertama. Motivasi kedua dalam rangka memperindah. Sebenarnya tidak bahaya, setelah diperiksa oleh dokter ini gak apa-apa, gak akan rusak kok, memang karehol. Tapi karehonya teratur satu sama lain, memperkuat, saling memperkuat umpamanya. Tapi dari segi penampilan kurang indah. Saya tidak berani mengatakan buruk banget, kurang indah aja. Dalam rangka memperkasep diri ya, lalu pasang behel. Maka ini tidak boleh, karena merubah suatu ciptaan Allah yang tidak madarat bagi dirinya. Dihukumi sama dengan mengikir gigi. Umpamanya giginya itu gede-gede jadi jelek, agar indah dikikir, walaupun ngilu gitu ya. Jadi we indah kecil-kecil, pas senyum teh aduh celing gitu. Semua orang kepincut. Maka itu tidak boleh. Jadi tergantung motivasi yang mendasari orang pakai kawat gigi. Apakah termasuk safar bila bepergian ke kampung halaman selama 3 hari 3 malam? Perlu diketahui kampung halaman saya di Jawa Timur, sedangkan sekarang saya di Bandung untuk kuliah. Kuliah di sini berapa lama? 5 tahun sudah pasti. Maka mukim di sini. Niat mukim selama di sini enggak boleh kosor. Karena bukan musafir. Kalau mukim di sini pas nanti pulang kampung beberapa saat, ya dia safar, ya. Kalau umpama dia niat mukimnya di kampung tapi di sini 5 tahun, di sini jamaah kosor terus. Kalau sudah tertentu berapa lama kita di tempat itu, berarti kita sudah mukim. Cukup sampai di sini karena sebentar lagi adzan. Insyaallah kita berjumpa di sabtu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.